Mitra Bisnis, pemerintah mengaku khawatir akan melonjaknya impor pakaian jadi dari Tiongkok. Namun di sisi lain, pengusaha tekstil nasional mengaku tidak sanggup berproduksi di dalam negeri akibat berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan biaya tinggi, seperti antara lain kenaikan tarif listrik dan pengetatan sistem outsourcing. Jadi, daripada memproduksi, mereka lebih memilih impor karena biayanya jauh lebih murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Indonesia Wekul, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda? Jadi, betulnya pemerintah itu dapat laporan juga daripada kita sebagai pengusaha-pengusaha ya. Jelaskan bahwa dengan adanya kenaikan UMP yang drastis begini, dan juga rentetan-rentetannya seperti listrik, biaya ekonomi tinggi ya, ternyata kita sekarang lebih prefer untuk menjadi trading kembali gitu ya. Nah, karena trading itu ternyata di sana lebih murah, lebih produktif, lebih efisien. Dan kita juga nggak pusing lagi dengan buruh yang demo-demo melulu gitu. Nah, pemerintah memang kekhawatiran ini ditambah lagi dengan adanya ekonomi Eropa sama Amerika yang sekarang masih kurang bagus, di mana efeknya ke China. Nah, China dan negara-negara lain ya, itu mereka juga kebingungan karena mereka juga harus membuang barang. Nah, akhirnya barangnya itu bisa masuk ke seperti Indonesia. Karena kita punya pendudukan cukup banyak. Nah, dumping mereka ini akan terus terjadi. Pemerintah mau mengatakan dia mau cek, tetapi tidak mungkin bisa mereka cek. Karena Indonesia ini, pelabuhannya itu nggak bisa dihitung. Yang resmi dan yang tidak resmi. Nah, jadi kalau Indonesia mau mengontrol, itu saya katakan itu, ya mungkin 1-2 bulan, kelihatannya di pelabuhan-pelabuhan besar bisa aja kelihatan nggak ada masuknya barang-barang ilegal. Tetapi setelah itu mereka cari lubang lagi untuk mencari hal-hal yang seperti transfer kepada pelabuhan-pelabuhan kecil-kecil gitu. Sedangkan kalau untuk barang yang sudah ada di pasaran, itu polisi mengatakan itu bukan ilegal. Itu udah legal karena itu sudah bisa keluar. Nah, inilah yang terjadi akan segera tahun 2013-2014 yang akan mulai banyak. Gitu. Lalu, apa kekhawatiran dari tingginya kuota impor kita ini, Pak? Yang sudah jelas negatif dong. Pertama, secara tidak langsung, buru-buru yang dikontrak itu akan diputus kontraknya, PHK. Nah, yang kedua, pajak itu akan mengurang, ya berkurang. Karena yang namanya ilegal kan nggak bayar pajak. Nah, itu. Nah, yang ketiga, ya, otomatis UKM-UKM punya produksi itu akan terpukul. Karena mereka akhirnya nggak bisa kerja lagi. Itu jadi dampaknya itu kepada masyarakat luas, terutama ini akan memukul UKM dan padat karya. Itu yang pasti sudah kena. Antisipasi seperti apa, Pak, yang dibutuhkan agar kuota impor, ekspor, dan produksi dalam negeri kita bisa menjadi lebih stabil ke depannya? Harusnya antisipasinya sebetulnya ya, untuk padat karya itu harus banyak insentifnya supaya bisa mereka hidup kembali. Dan UKM ini harus juga mulai didukung kembali ya, dari segi macam-macam lah, dari know-how, dari efisiensi, dari bunga bank, salah satu bunga bank ya, karena bunga bank kita di sini kan tinggi ya. Kalau kita beli dari luar negeri, itu kita cukup bisa hutang sekarang. Bisa hutang ya, bisa beberapa bulan, itu berarti kan bisa menghemat. Udah barangnya sampai, bisa dijual dulu, baru bayar. Kalau bikin di sini, bayar dulu, ya, dibikin, baru dijual. Jadi pemerintah tuh harus memberikan banyak perhatian kepada insentif-insentif padat karya dan UKM-UKM. Nah, ketiga, ya tentu pengetatan-pengetatan import. Yang itu Pak Menteri harus bisa kerjasama dengan para bea cukai. Nah, bea cukai, dan kepolisian, ya pada waktu di sana itu harus diperhatikan. Karena ilegal-ilegal ini dari dulu sampai sekarang itu sulit untuk diberantas. Gitu. Demikian Presiden Direktur Indonesia Wekul, Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.